السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Malam Jumat ini Allah عز وجل memberikan kita kemudahan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau tanggal 17 Desember 2020 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal Jamaah. Dan alhamdulillah malam hari ini Allah Azza Jalla memberikan kita hujan yang deras, Allah Rasul dan Nafiyah. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan hujan ini bermanfaat dan juga menghapuskan apa-apa saja yang dari kerusakan di muka bumi. Kita sampai di halaman 166 dari kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Dan ini masih berkaitan dengan sifat Allah yang Maha Tinggi. Sifat Allah yang Maha Tinggi, Al-Ulu. Nah, kemarin tentang sifat Allah yang Maha Tinggi itu dengan zatnya itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, sekarang juga kita sampai di sini ammas sunnah. Ya, ammas sunnah itu faqad tafaqat bi jami'i anwa'i dalalati ala 'uluwillahi bi dzatihi al-qawliyyah wal fi'liyyah wal iqrariyyah. Jadi secara sunnah, dari secara sunnah di sini ini telah disepakati dengan seluruh dalil-dalil yang ada bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu Maha Tinggi dengan zat-Nya. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu dengan zat-Nya. Al-Qawliyah, hadis yang berupa Qawliyah, perkataan, wal-Fi'liyah dan Fi'liyah, wal-Iqrariyah dan pengakuan. Nah, sekarang dikupas satu demi satu. Ammal Qawliyah itu, fa'inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Subhana Rabbiyal A'la. Sedangkan dalil sunnah qawliyah, sunnah yang dilihat secara perkataan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membaca ketika sujudnya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabb, Rabbku yang Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal A'la. وجود دلاله انه وصف الله تعالى بانه اعلى بانه اعلى حين كان الانسان ساجد والاسفل فعلى شيء في الانسان هو الراس الذي منه الجبهه يضعها الساجد على الارض موازيا لقدميه ففي هذه الحال التي وضع الانسان نفسه بأسفل شيء يتذكر الرب رب الأعلى الذي هو فوق كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. ini tentang pendalilan di sini. Pendalilan di sini adalah Allah Azza wa Jalla أنه وصف الله. Jadi Nabi SAW itu memberikan sifat kepada Allah Azza wa Jalla bi'annahu, bahwasanya Allah itu adalah al-a'la, Allah yang maha tinggi. Bina kana insanu, ketika seorang itu sedang dalam keadaan apa? Sajid. Sajid itu apa? Yang bersujud. Wal asfala, dan dia dalam keadaan di bawah. Orang yang sujud itu di atas atau di bawah? Di bawah. Fa'ala syai'in bil insan, dan sesuatu yang paling tinggi dari seorang manusia itu adalah war-ra'su, itu adalah kepalanya. Alladhi minhul jabhatu, di mana di dalamnya itu adalah jidatnya dia. Kepala itu di depannya itu namanya apa? Jidat. Jabha. Yaqahas sajidu, seorang yang sujud itu meletakkan kepalanya, jidatnya, alal ardi, menyentuh bumi, menyentuh tanah. Muazian lipadamaihi, muazian, sebagai bentuk keseimbangan, disertai dengan kedua kakinya pun sujud. Jadi ya, bukan hanya kepala saja yang sujud. Kalau hanya kepala saja, gak bisa. Kaki pun harus sujud. Ini sebagai bentuk keseimbangan. Fi hadhil hali, dalam keadaan ini, allati wada'al insanu nafsahu fi asfal syai'in, di mana seorang itu meletakkan dirinya itu di sesuatu yang paling bawah. Ya tadzakkaru rabbah, dia itu ingat kepada Rabb-nya. Rabb yang mana? Rabbul a'la. Rabb yang maha tinggi, alladhi huwa fawqa kulli syai'in. Fawqa kulli syai'in, di mana Allah Azza wa Jalla itu berada di atas segala sesuatu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasanya dia itu mengatakan, Rasul SAW bersabda fi sujudi, dalam sujudnya. Dan ini dia disebutkan qala, tapi di situ yaqulu, artinya apa? Senantiasa. Ini adalah fi'il mudhari. Fi sujudi, beliau senantiasa mengatakan dalam sujudnya doa. Apa doanya? Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Subhana Rabbiyal A'la. Ini adalah dalil apa? Dalil kaitannya dengan apa? Yang qauliyah. Mana yang apa? Qauliyah, yang diucapkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk ikrar, penetapan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas dengan zat-Nya. Amal fi'liyah itu, sedangkan secara fi'liyah, fa'innahu salah sama khatabal nasa, ya, khatabal nasa fi yawmin arafah, faqala ala hal ballagtu, qalu na'am, qala ala hal ballagtu, qalu na'am, qala ala hal ballagtu, qalu na'am, qala Allahumma ashhad, yarfa'u asba'ahu ila samai, wayangkutuha ilan nas, wayangkutuha ilan nas, Allahumma ashhad, ya'ni alaihim, fayasiru ilallah. Fahadihi sunnatun fi'liyatun tadullu ala anna Allah ta'ala fawqa kulli syai'in. Nah, di sini dijelaskan, ini adalah dalil tentang Allah Azza wa Jalla itu adalah maha tinggi, ulu dengan zat-Nya. Secara fi'liyahnya Nabi SAW itu bagaimana? Ya. Amal fi'liyah, sunnah yang kaitannya dengan perbuatan Nabi SAW itu apa? Fa'innahu, bahwasanya Sallallahu Alaihi Wasallam itu khutbah nasa. Nabi SAW itu berkhutbah di hadapan manusia. Fi yawmin Arafah, di hari Arafah. Dalam pertanyaan, hari Arafah itu kapan? Jai. Asrifna. Itu pertanyaan yang lain, Mas. Suara. Dan Zulhijjah. Jadi di Yaumi Arafah, di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ada namanya Shaum Arafah. Shaum Sunnah. Ya, puasa Arafah. Maksudnya puasa di mana? 9 Dzulhijjah. Faqala ahal ala hal balaghtu. Ingatlah. Tidakkah aku telah sampaikan? Tidakkah aku sudah sampaikan? Artinya apa? Apakah aku telah menyampaikan? Itu artinya apa? Pertanyaan retoris. Qalu na'am. Para sahabat saat itu bertanya iya. Jadi ketika Nabi SAW itu sudah khutbah Jum'ah, khutbah Arafah, di Arafah, nah, kapan khutbahnya Arafah? Pagi, siang, malam, atau setengah-setengah? Enggak malam, enggak sore, enggak malam, enggak siang, enggak pagi. Yang benar yang mana? Hah? Siang. Jam berapa, Mas? Saat umurnya antum? Kok? Hah? Ya, menjelang duhur. Menjelang duhur. Karena saat itu setelah khutbah diikuti dengan sholat. Sholat jamaah. Jamaah apa? Qasar. Nah, di situ apa? Jamaahnya di awal waktu. Di sholat duhurnya. Dua rakaat, kemudian tambahkan dua rakaat. Kemudian setelah itu barulah mulai berdoa. Wukuf Arafah. Jadi ketika wukuf Arafah, dia harus apa? Berdoa, menengadahkan tangannya ke langit. Itu sampai dari tergelincir matahari setelah duhur sampai sebelum matahari terbenam. Sampai sebelum maghrib. Baru saat itu beranjak dari Arafah ke Muzdalifah untuk melakukan wukuf di Muzdalifah. Ya, bermalam di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita semua dan semua untuk melakukan umrah dan haji. Jadi sekarang masih doanya. Jadi jangan beranggap bahwa sini wah nggak bisa. Jangan melakukan seperti itu. Allah Azza wa Jalla itu menghendaki orang yang bisa melakukan kebaikan itu tidak diukur dengan kemungkinan. Tidak diukur dengan perspektif, tidak diukur dengan apa yang antum punya sekarang. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, apa saja bisa. Tahu-tahu antum itu menyertai, ya, startnya dapat bonus, ya, pembimbing haji, kemudian dapat tiga tiket gratis untuk haji. Siapa yang diajak kira-kira? Ini contoh mas, contoh. Amin. Masa yang diajak ya kompornya, kasurnya, kan gak mungkin. Diajak orang. Nah, maka yang disebutkan di sini, ketika Nabi SAW itu khutbah di Arafah, Nabi SAW mengatakan, ada, ingatlah. Hal balaghtu, apakah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am, iya. Qala ada hal balaghtu, dan ini diulang tiga kali. Sebagai bentuk apa? Penegasan. Ingatlah, apakah aku telah sampaikan? Qalu na'am, para sahabat saat itu mengatakan na'am, iya. Qala Nabi SAW mengulangi lagi, ala hal balaghtu, ingatlah, apakah aku sudah sampaikan? Qalu na'am. Para sahabat menjawab na'am, ya. Qala Allah mashhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Yarfa'u asba'ahu ila as-sama'. Ini seperti ini, Mas. Allah mashhad. Allah mashhad. Allah mashhad. Ini dari telunjuknya antum ini menengadahkan ke atas. Allah mashhad. Nah. Wa yak wayan kutuha ilan nas, dan ini Nabi SAW itu mengarahkan wajahnya ke orang dan ini diarahkan ke atas. Ya. Dengan mengucapkan Allahumma syahad. Ya'ni alaihim. Yaitu atas mereka. Atas kepada siapa? Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah. Saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan kepada mereka. Kepada umatku ini. Fa yasiru ila Allah. Dan Nabi SAW menunjuknya kepada Allah Azza Wajalla di atas dan ke bawah. Allah masyhad bukan seperti ini, tapi Allah masyhad seperti ini. Wa hadhihi sunnatun fi'liyatun, dan ini adalah sunnah fi'liyah. Sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan inilah dalil bahasanya menunjukkan ala anna Allah Ta'ala fauqa kulli syai'in. Fauqa kulli syai'in. Bahasanya Allah Azza Wajalla itu berada di atas segala sesuatu. Ini menunjukkan apa? Kalau Nabi SAW mengacungkan seperti ini, apakah mungkin ngacungnya seperti ini? Ngacungnya seperti ini, kanan, kiri, atau mengacungnya ke sini? Tidak mungkin. Tapi Nabi SAW mengacungkan jari telunjuknya ke atas. Ini menunjukkan Allah Azza Wajalla itu berada di atas segala sesuatu. Fa'in qolal mubtadi'un. Kalau ada seorang yang mubtadi', ahli bidah itu mengatakan hada yuradu bihi ulu sifat walaysa ulu dzat, yang diinginkan di sini adalah tentang tingginya sifat bukan tingginya dzat. Orang orang yang punya pemikiran tokohnya ahli bidah mengatakan seperti itu bukan tingginya Allah Azza wa Jalla secara dzatnya, tapi tingginya Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu sifatnya. Wala dalila indakum ala ta'yinihi annahu ulu dzat, dan bagi kalian, menurut kalian itu tidak ada dalil yang menjelaskan dengan detail bahwasanya itu adalah ulu dzat, Allah Maha Tinggi bersama dzatnya. Wa aidan lamma asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi asbi'ihi hal hiya isyaratu tauhidin am isyaratu jihatin, karena isyarata taqtadi ru'yatal musyir, ru'yatal musyiri ila al-mashar ilayhi wa lam yara Allah ta'ala fi dhalika al-waqt fa kayfa yushiru ilayhi. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya menarik dan pertanyaan ini sering diulang-ulang oleh orang-orang ahli bidah. Ya, dia mengatakan bahasanya yang diinginkan di sini adalah sifat tingginya Allah, bukan zatnya, sifatnya, bukan zatnya. Dan kalian tidak mempunyai dalil tentang hal tersebut secara pendetilannya, bahwasanya itu adalah maha tingginya Allah dengan zatnya, cara zatnya. Wa aidan lamma asyara Nabi SAW, begitu juga ketika Nabi SAW itu memberikan isyarat bi asba'ihi dengan jari telunjuknya, hal hiya isyaratu tauhidin, apakah itu isyarat tauhid satu gini itu artinya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, am isyaratu jihadin atau isyarat jihad. Atau apa? Isyarat jihad. Jihad maksudnya apa? Arah. Arahnya di atas. Ya, kita lanjut lagi. Jadi di situ fa'inqala mubtadi' hadha yuradu bihi 'uluw sifati wa laysa 'uluw dhati wa laysa 'uluw dhati wa la dalila 'indakum 'ala ta'yinihi annahu 'uluw dhati wa aidan lamma ashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asbi'ihi hal hiya isharatu tauhidin am isharatu jihatin li'anna isharata taqtadi ru'yatan mushir ila al-mashari ilayhi ولم ير الله تعالى في ذلك الوقت فكيف يشير إليه؟ Nah, ahli bidah di sini mengatakan ini yang diinginkan ini adalah apakah ini sifat tingginya Allah itu ya sifat dan bukan zatnya. Jadi sifatnya saja yang tinggi tapi bukan zatnya. Ini menurut orang-orang ahli bidah. Wala dalila 'indakum 'ala ta'yinihi dan kalian tidak mempunyai dalil tentang pendetilan yang hal tersebut. Annahu 'uluwud dhati bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu sifat tingginya itu adalah dengan dhatnya. Wa aidan lamma asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bi asbi'ihi dengan jarinya. Hal hiya isyaratu tauhidin? Apakah dia itu isyarat tauhid? Isyarat tangannya ke atas itu adalah isyarat tauhid menjadikan Allah sebagai satu isyarat. Ya, yang diesakan am isyaratu jihadin atau isyarat bahwasanya Allah itu tinggi di atas. Paham sampai sini? Li'anna al-isyarata taqtadi ru'yatan mushir. Karena memberikan isyarat itu konsekuensinya dia harus melihat kepada apa yang dituju. Paham sampai sini? Jadi kalau seperti ini berarti dia sudah tahu dong kalau Allah itu di atas dan dia sudah melihat di atas. Sedangkan di sini walam yarallaha. Dan saat itu Nabi SAW itu tidak melihat Allah Azza wa Jalla di dzalikal waqt pada saat itu. Fakaifa yushiru ilaihi? Lalu bagaimana Nabi SAW itu memberikan isyarat kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla di atas? Ya. Masuk akal enggak? Kalau secara logik orang-orang ahli bidah ini cerdas. Saking cerdasnya mereka tergelincir, terpleset. Karena apa? Karena sesungguhnya otak manusia itu terbatas, Mas. Otak kita itu tidak bisa menggapai ketinggian dan apa saja yang ada atau bagian dari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa. Kita hanya bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib seperti itu. Apalagi tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Fal jawabu amal awal fa naqulu man qala lakum innal murada 'uluwus sifat fa qulhu subhana rabbiyal a'la mutlaqun wa yunasibu nuzulal insani hissiyya al 'uluw al hissiyyu amma isharatu at-tauhidi fa hal qala la ilaha illallah hatta yuwahhida bala bal qala allahumma ashhad amma qaulul mushar ilaihi la yushar ilaihi illa idza ru'ya fa hadha ghairu sahihin fa Allah ta'ala yushiru lil qur'ani bidzalika katsiran wa yushiru al jazaa'il mu'minina bidzalika katsiran wa yushiru ila ashyaa'a katsiratin innama tufhamu wa hiya la tura amma al iqrariyatu fa inna jariyata muawiyata bani hakam sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah ya sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah qalat fi as-sama' qala a'tiqha fa innaha mu'minatun fa qarraha ala qawliha fi as-sama' wa qala a'tiqha fa innaha mu'minatun wa hadhihi sunnatun iqrariyah. Nah, dari jawab dari orang berbuat yang merupakan ahli bid'ah mengikuti hawa nafsunya dalam membayangkan, membandingkan atau menilai sesuatu yang berkaitan dengan yang gaib. Ya, kita katakan di sini yaitu Syekh mengatakan man qala lakum, siapa yang mengatakan kepada kalian innal murada 'uluwus sifat? Jadi maksud di sini adalah tentang tingginya sifat. Kalau tadi mereka mengatakan bahasanya, kalian tidak punya dalil yang detail tentang Allah itu maha tinggi dengan zatnya. Dibalikkan dengan Syekh rahimahullah dengan mengatakan apa? Nah sekarang siapa yang mengatakan bahwasanya itu menunjukkan sifat tingginya sifat, bukan tinggi bersama dengan zatnya. Ya. Faqauluhu, maka perkataan, yaitu perkataan Nabi SAW, Subhana Rabbiyal A'la, mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Rabbu Al-A'la, yang maha tinggi, ini mutlakun, sifatnya berlaku mutlak. Wa yunasibu nuzul al-insan al-hissiyya al-ulu al-hissiyyu. Ya, jadi itu mutlakun wa yunasibu nuzul al-insan, dan ini berkesesuaian dengan turunnya manusia secara panca inderanya hissiya ulul hissiyu. Dia merasakan tentang tingginya, tinggi sesuatu yang bisa dirasakannya. Jadi seorang ketika dia sujud subhana rabbiyal a'la, ketika dia mengatakan maha suci Rabbku Al-A'la, yang maha tinggi, berarti ada sesuatu yang dia ketika dia sujud di bawah dia merasakan bahwasanya zat yang menciptakan dia ada di atas. Paham di sini? Nah. Wa ammal isyaratu, sedangkan isyarat tauhidi, isyaratu tauhidi, isyarat tentang tauhid. Fa hal qala la ilaha illallah hatta yuwahhidah? Apakah ada orang yang bisa mengatakan la ilallah kemudian itu dikatakan itu adalah tauhid? Kayak misalnya ada orang mengatakan la ilaha illallah 1000 kali, kemudian dia dikatakan setelah orang itu mengucapkan la ilallah 1000 kali maka dia sudah mentauhidkan Allah. Bukan, tidak seperti itu. Ya. Bal qala Allahumma syahad. Namun saat itu Nabi SAW mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Paham sampai sini? Nah, wa amma qaulul musyari ilaihi la yusyaru ilaihi. Sedangkan yang dituju di situ itu tidak mengharuskan harus diarahkan. Jadi dia ketika tidak bisa memberikan isyarat karena tidak melihat langsung, itu dia seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang di hadapan ana ada Wijay, kemudian ana tunjuk Wijay, Jai. Ya. Ana menunjuk Wijay karena Wijay ana lihat langsung. Paham? Nah, sekarang ketika Wijay ini di depan sana, depan warung kita ini, kemudian ana nunjuk Wijay di sana loh. Ana enggak lihat Wijay. Ana lihat Wijay enggak? Enggak. Tapi ana yakinnya, Pak, dia di depan warung dan ana nunjuknya di mana Wijay? Wijay di sana. Ana nunjuknya di sana. Gak mungkin ana nunjuk di belakang warung. Karena di belakang warung gak ada. Di belakang warung kebon. Wijay tadi ngarahnya ke sana. Paham saya di sini? Ini sebagai takribut dengan kita. Kalau sesuatu yang kemudian tidak bisa dilihat, bukan berarti tidak bisa diberikan isyarat. Ya. Paham saya di sini? Ini untuk logiknya antum. Paham saya di sini? Ya. Sama halnya ketika misalnya antum berada di pakelan, ya, di bangku pakelan itu, dan mengatakan mana nasi uduk yang paling dekat sini, ya, antum menunjuknya arah pancarga, ya, ya, ya, nazis, ya, nasi uduk aziz, nazis, ya, itu di sana, ya, arahnya ke depan sana, bukan arahnya ke belakang sana, nggak mungkin. Meskipun saat itu ketika di pakelan gak mungkin dia lihat langsung dengan kiosnya Aziz. Gak mungkin. Paham sampai di sini? Nah. Maka di sini bal qala Allahumma syahad. Nabi SAW itu mengatakan Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Ya. Amma qaulul musyari ilaihi la yusyaru ilaihi ila idza ru'ya fa hadza ghairu sahih. Ini sebagaimana tadi ana jelaskan. Maka kalau misalnya yang bisa orang itu memberikan isyarat dengan yang hanya bisa dilihat, maka itu tidak sahih. Kenapa seperti itu? Fallahu ta'ala yushiru lil Qur'an. Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada Qur'an bidzalika katsiran. Dengan yang demikian banyak sekali. Wa yushirul jazai lil mu'minin bidzalika katsiran, dan memberikan isyarat menunjukkan tentang jazai mu'minin. Ganjarannya orang-orang mukmin dengan yang demikian itu banyak sekali. Wa yushiru ila asyai katsiratin innama tufham, ya innama tufhamu wa hiya la tura. Menunjukkan pada sesuatu yang di situ dipahami meskipun tidak bisa dilihat. Meskipun tidak bisa dilihat. Sebagaimana tadi Anda mengatakan tentang orang. Ya, tadinya dia di hadapan kita. Ya, Wijay ada di hadapan kita sekarang. Kemudian ketika dia jalan keluar, dia berada di depan warung. Dia, kita mengatakan apa? Apakah Wijay itu di belakang warung? Enggak mungkin. Kita akan mengarahkan jari telunjuk kita. Dia kemana? Wijay di sana. Iya enggak? Maka sebutkan sekarang tentang aman ikrariyah. Tadi tentang fi'liyah, fauliyah, sekarang ikrariyah. Tentang penetapan. Diam, tapi maknanya sebagai penetapan. Nabi SAW itu mendiamkan, tapi diamnya Nabi SAW itu bagian dari apa? Persetujuannya. Persetujuan Nabi SAW. Itu apa? Fa'inna jariyata Muawiyah, yaitu budak perempuan dari Muawiyah bin Hakam, sa'alahan Nabi SAW. Nabi SAW itu bertanya kepada budak jariyah tersebut, budak perempuan tadi. Dan Nabi SAW mengatakan, Aina Allah, di mana Allah? Ini menunjukkan apa? Apakah Nabi SAW ingin mengetes? Apakah budak jariyah itu adalah orang yang lurus atau bukan orang yang lurus lagi? Dan qalat fis sama, budak perempuan tadi, ya, budak kecil ya, budak kecil perempuan. Itu dia menjawab adalah fis sama, Allah itu di langit. Nabi SAW langsung mengatakan a'tikha fa innaha mu'minatun. Merdekakanlah dia. Karena sesungguhnya dia itu mu'minah. Dia itu apa? Mu'minah. Faqarraha ala qawliha fis sama. Dan Nabi SAW itu menyetujui. Diam. Tidak mengatakan iya kamu benar. Tidak. Tapi Nabi SAW diam. Dan atas perkataan budak perempuan tadi, yaitu bahasanya Allah itu fisama, Allah itu di langit. Dan Nabi SAW mengatakan apa? A'tikha, perdekakanlah dia. Fa'innaha mu'minatun, karena sungguhnya dia itu mu'minah. Wahadi sunnatun ikrariyah. Ini adalah sunnah ikrariyah. Paham saya di sini ya? Ayo. Sehingga di situ, ya. Ya. Jadi di situ dijelaskan ini kaitannya dengan apa? Dalil tentang sunnah qauliyah, fi'liyah dan iqrariyah, bahasanya Allah itu berada di atas bersama zat-Nya. Artinya zat-Nya Allah Azza wa Jalla itu tinggi. Maha tinggi di atas segala sesuatu. Nah, ini hadi dalalatul kitab wa sunnati ala uluwillahi ta'ala. Ini adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala uluwillah. Apa? Tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla. Tentang sifat tingginya Allah Azza wa Jalla. Maha tingginya Allah Azza wa Jalla. Itu tadi tentang Al-Quran dan Sunnah sudah jelaskan. Sekarang, amma dalalatul ijma', sedangkan dalil ijma'nya itu bagaimana? Kesepakatan para ulama itu bagaimana? Fama ahadun minas salaf as-sahabah wa tabi'in, ya, as-sahabati wa tabi'ina wa imatil ummati ba'dahum man maqala minhum ahadun inna allaha ta'ala laysa fis sama'i abadan wa qawluhum yakra'una hadihin nusus wa la yu'aridunaha wa la yufassirunaha bima yunafiha yadulu ala annahum qalu biha wa anna hadhihi aqidatuhum fayakunu fi hadhihi itma'un min salaf ala anna Allah ta'ala alim bidatihi. Sedangkan sekarang di sini dalil secara isma'nya adalah tidak ada satupun dari salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para imam umat ini dan sepeninggal mereka, ya, maqala minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang mengucapkan bahwasanya apa, inna Allah ta'ala laisa fis sama, bahwasanya Allah azza wa jalla itu tidak ada di langit abadan selama-lamanya. Paham kami di sini? Jadi tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Wa qaluhum yaqra'una hadhihi an-nusus wa la yu'ariduha wa yaru'at wa la yu'aridunaha wa la yufassirunaha bima yunafiha yadullu ala annahum qalu biha. Dan ini kondisionalnya mereka itu adalah mereka membaca ini nas-nas yang berkaitan dengan sifatnya Allah azza wajalla maha tingginya, wa la yu'aridunaha wa la yufassirunaha, mereka itu tidak melakukan adanya penentakan ataupun mentafsirkannya dengan meniadakan sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya annahum qalu biha, mereka itu berpendapat yang dengan demikian, wa anna hadhihi aqidatuhum, dan mereka ini adalah akidahnya mereka, yaitu akidahnya apa, bahwasanya Allah azza wajalla itu berada di atas semua segala sesuatu. Fayakunu fi hadhihi isma'un yasah, dan ini adalah termasuk isma'nya orang-orang salaf, orang-orang alim terdahulu. Ala annallaha ta'ala alim bidati, bahwasanya Allah azza wajalla itu maha tinggi dengan zat-Nya. Nah. Nah, kemudian naktafi bihadhihi qudrah, kita cukupkan dengan ini, sama nanti kita akan lanjut lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum.